sang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara. Disinari cahaya purnama, disaksikan bintang-bintang sejuta, saling janjikan setia. Sampai nanti di hari tua. Sungguh Ku tak mau, ku tak mau, ku tak mau. Terima kasih. rasanya kita berkasih mesra. Impian yang aku nantikan ini akan terjadi. Tamasya di musim semi lepaskan rindu hati. Tanda bahagia jika kau di sampingku. Bahagia bahagia sepanjang waktu. Akan